Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat bisa kembalinya kita melakukan kegiatan talabul ilmi di masjid ini, di waktu ini. Mudah-mudahan ini bagian dari tanda-tanda kebaikan bagi kita. Al-Imam Ibn Qayyim, kami sampaikan sebagai muqaddimah ta'lim kita bagi ini. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah, ketika beliau menjelaskan ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum, jikalau terjadi perselisihan di antara kalian, farudduhu, maka kembalikanlah perselisihan itu, permasalahan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu jikalau kalian memang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Zalika khairun, itu adalah sebuah kebaikan. Wa ahsanu ta'wila, dan itu akan baik pula di masa akan datang. Akan baik pula di masa yang akan datang. Coba perhatikan ayat ini, pada kalimat terakhir Allah menyebutkan, jikalau kita memang ingin kebaikan di zaman sekarang dan kebaikan di zaman yang akan datang, maka tidak akan kita raih kecuali dengan mentaati Allah dan Rasulnya, mengembalikan perselisihan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kebaikan di dunia sekarang ini dan juga kebaikan di akhirat kelak itu bisa dicapai manakala kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Bahkan beliau mengatakan, وَمَنْ تَدَبَّرَ الْعَالَمَ وَشُرُورَ الْوَاقِعَةَ فِيهَا, barang siapa yang memperhatikan kejelekan yang ada di muka bumi ini, barang siapa yang memperhatikan kejelekan, keburukan, kemaksiatan, kemungkaran yang ada di muka bumi ini, itu sebabnya tak lain karena menyelisihi Allah dan Rasulnya. Coba kita lihat adanya pencurian itu menyelisihi Allah dan Rasulnya, adanya perampokan bahkan pembunuhan, kekejaman, kezaliman, narkoba dan yang lainnya, LGBT, semuanya itu kesyirikan, kebidahan, semua kemaksiatan dan dosa yang ada di muka bumi ini sebabnya adalah menyelisihi Allah dan Rasul. Semuanya ada bentuknya korupsi, ada bentuknya penipuan, markup harga, ada bentuknya macam-macam kemungkaran itu. Semua kemungkaran-kemungkaran itu adalah tak lain ketika seseorang menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan, wakadzalika, demikian juga tidak ada di muka bumi ini kebaikan kecuali sebabnya adalah karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Semua kebaikan, kita lihat benar enggak ucapan Imam Ibnu Qayyim ini, semua kebaikan di muka bumi ini dikarenakan kita mentaati Allah dan Rasulnya. Contoh, baik akhlak, baik tutur kata, baik budi pekerti, itu karena kita mentaati Allah dan Rasulnya. Kita apalagi sholat 5 waktu, puasa, apalagi kebaikan, semuanya itu karena kita mentaati Allah dan Rasulnya. Biru walidain, kemasyarakatan, tidak berani melakukan kezaliman, tidak berani melakukan pencurian, tidak berani berucap kasar, itu semuanya karena kita mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga kesimpulannya, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan kesimpulannya adalah kebaikan yang bisa diraih oleh seseorang di dunia dan di akhirat adalah tak lain karena orang itu mentaati Allah dan Rasulnya. Maka akan baik dia. Sebagaimana firman Allah dalam ayat ini tadi, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kembali kepada Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, itu adalah kebaikan bagi dunia kita dan kebaikan di akhirat kita. Di akhirat, coba lihat kata Imam Al-Qayyim, wa kadzalika syururul akhirati wa adzabuha wa alamuha. Demikian juga kejelekan-kejelekan akhirat, siksaannya yang dahsyat, siksaannya yang begitu pedih, disiksa dalam neraka, itu sebab utamanya karena seseorang itu menyelisihi Allah dan Rasulnya. Semua penyebab yang menyebabkan manusia binasa di akhiratnya, dia berzina, dia mabok, dia pencuri, dia perampok, dia pembunuh, dia melakukan kesyirikan, melakukan kebidahan, melakukan kemaksiatan, yang itu semuanya tak lain sebagai sebab masuknya dia ke dalam neraka, itu karena menyelisihi Allah dan Rasulnya. Jadi semua keburukan yang ada di dunia ini dan keburukan di akhirat, keburukan di akhirat maknanya apa? Dapat siksaan. Itu faktornya karena menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasul. Cek semuanya karena faktor itu. Kekerasan dalam rumah tangga, ya, yang biasa disebut dengan KDRT. Istri tidak taat kepada suami, suami memukul istri, anak durhaka, kekacauan, kejelekan, keburukan dalam rumah tangga, itu tak lain karena penyelisihan yang dilakukan oleh rumah tangga tersebut terhadap Allah dan Rasulnya. Karena itu rumah tangganya kandas, hancur lebur karena menyelisihi Allah dan Rasulnya. Besok di akhirat masing-masing mendapatkan hukuman dari Allah. Kejelekan yang akan mereka raih berupa siksaan. Ya karena faktornya menyelisih Allah dan Rasulnya. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat tak lain karena mentaati Allah dan mentaati Rasul. Di dunia sekali lagi dia menjadi orang yang akhlakul karimah terhadap manusia. Di dunia dia menjadi orang yang jujur. Di dunia dia menjadi orang yang santun. Di dunia dia menjadi orang yang taat beribadah. Di dunia dia menjadi orang yang baik. Itu karena dia mentaati Allah dan Rasul. Dan besok kelak nanti di akhirat dia akan bahagia mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan yang tiada henti. Itu karena faktornya mentaati Allah dan mentaati Rasul. Masya Allah, ini ucapan beliau yang sangat jelas. Kemudian di akhir dari pembahasan penjelasan dalam kitab Tabuqiyah yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah, beliau mengatakan, "I'lamu qatailu ala kalian." Kebaikan itu diraih ketika seorang berilmu tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dia mengamalkannya. Kejelekan itu dikarenakan al-jahlu, kebodohan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga dia berpaling daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka timbullah kejelekan. Kejelekan di dunianya dan berimbas pada kejelekan di akhiratnya. Maka mudah-mudahan kita dengan datangnya kita di pagi hari ini dingin-dingin, adem hutan pak, adem ya, asrep, tapi tetap hadir alhamdulillah dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Mudah-mudahan dengan kita semangat talabul ilmi, kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Maka di saat itu kita akan menjadi orang yang baik di dunia dan mudah-mudahan baik pula di akhirat. Amin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah kebaikan dan kebaikan pula di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, dengan demikian maka marilah kita bekali diri kita dengan ilmu agama, bekali putra-putri kita dengan ilmu agama, karena hanya dengan ilmu agamalah seorang akan menjadi baik. Tanpa mengerti ilmu agama, orang itu akan mungkar dan jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, kita masuk ke bab berikutnya dalam kitab kita, bab al-amru bil muhafazati ala salawatil maktubati wan nahyu al-akidu wal wa'idu syadidu fi tarkihinna. Bab ini ya mas. Ya. Bab perintah untuk kita menjaga sholat-sholat yang fardu. Dan bab ini juga berisikan tentang larangan yang sangat kuat serta ancaman yang sangat dahsyat bagi siapa yang hendak meninggalkannya. Kita tahu ya kaum muslimin, sesuatu yang wajib harus dilakukan. Ketika ditinggalkan akan ada resiko. Apa resikonya? Ancaman siksaan. Itu bedanya dengan sunnah. Yusabu fa'iluhu walam yu'aqab tarikuhu. Pengertian ibadah yang sunnah akan diberi pahala siapa yang mengamalkannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Kalau wajib, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang namanya wajib akan diberi pahala orang yang mengamalkannya, dan akan disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Itu perbedaannya. Bisa dimengerti? Ya. Berarti mana dulu yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan yang wajib. Karena di sana adanya ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Adapun amalan sunnah, amalan tambahan, plus tambahan. Amalan sunnah ini karena dorongan iman yang lebih. Dorongan iman yang lebih. Orang yang beriman, yang imannya cukup saja, maka dia hanya melakukan yang wajib-wajib, khawatir disiksa. Tidak ada kesemangatan meraih pahala. Dorongannya karena khawatir disiksa, takut neraka. Itu sudah bagus. Tetapi orang yang jenis ini, orang yang imannya cukup saja, cukup menghalangi dia dari maksiat, dan dia akhirnya melakukan kewajiban dan meninggalkan dosa. Adapun kalau dia memiliki iman yang lebih, maka dia mencintai dan menyukai amalan-amalan yang sunnah. Dorongan yang besar mengamalkan amalan yang sunnah, karena amalan yang sunnah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بشيء أحب إلي وما يتقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترض عليه. Tidaklah seorang hambaku berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang paling aku cintai melebihi amalan yang aku fardukan. Dia pun melakukan yang fardu, mengamalkan yang wajib. Setelah hamba itu melakukan yang wajib, ketika imannya tambah, maka Allah menyebutkan, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Dia pun terus-menerus menunaikan ibadah-ibadah yang bentuknya sunnah. Nawafil, dari kalimat nafilah, jamaknya nawafil. Hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Hamba tersebut dicintai oleh Allah dikarenakan dia melakukan yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Sehingga dorongan mengamalkan ibadah yang sunnah karena adanya iman yang lebih. Dia ingin dicintai oleh Allah. Dia ingin meraup pahala yang lebih daripada cuma sekedar yang wajib. Yang wajib dikerjakan, ditunaikan. Yang sunnah, dia pun mengamalkannya dengan harapan semoga Allah mencintainya. Bisa difahami hadirin? Ya. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan fa kuntu sam'a alladhi yasma bih wa basara alladhi yubsiru biha wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlu alladhi yamshi biha. Anda perhatikan hadis ini, tapi jangan salah paham. Kalau aku sudah mencintai seorang hambaku, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangannya yang dia menggenggam dengannya. Dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Hadis ini tidak menunjukkan Allah menyatu dengan hamba. Tidak sama sekali. Karena hadis ini berkaitan dengan kalimat yang berikutnya. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Wala in sa'adani la'idannahu. Hambaku ini, yang aku cinta ini, kalau dia minta sesuatu kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan berikan apa yang dia minta. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan berikan perlindungan. Kalau hambaku meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Sehingga Allah dengan hamba ini berbeda, tidak satu. Tidak seperti kaum sufi yang memiliki pengertian menyatunya Tuhan dengan manusia. Itu pemahaman yang sesat. Makna ya kaum muslimin, hadis ini memberikan penyemangat untuk kita beramal ibadah yang sunnah. Yang wajib, oh tentunya wajib pak, ditinggalkan dosa. Terpuji, terpuji. Lebih lagi jika engkau setelah melakukan yang wajib disusul dengan yang sunnah, oh lebih terpuji imanmu, iman yang lebih dari rata-rata orang. Begitu. Bisa dimengerti hadirin ya. Banyak orang sholat tapi sedikit yang melakukan sholat sunnah. Sedikit mungkin pak? Sedikit. Setelah selesai sholat, salam klepat. Ngerti salam klepat pak? Iya, assalamualaikum, assalamualaikum. Jagung sedela, bunga apa? Klepat. Tinggal sholat sunnah, wah imanku hanya sekedar tingkatan ini saja. Untuk bisa sunnah, wah itu butuh ilmu lagi yang meningkatkan iman. Dia menyadari seperti itu. Yaitu mending bak, itu sudah bagus. Karena dia melakukan yang wajib. Lebih jelek lagi, iman yang lemah sekali. Tengok orang sholat, iya kok imanku lagi lemah. Nisuk mani nek imanku munggah sholat. Wala angot-angotan bagaimana. Dong angot, orang belum sholat. Dong boten angot, sholat. Lagi ngeh, sholat lah. Lagi ngeh, gak tahu ngeh pak. Lagi bombong atine, rezekine lancar, gayang guyu, sholat lah. Ngonek diuji, lagi mumet, tengok orang sholat, iyalah, engkau baik sholatnya, mikir liane biurung rampung, waduh, ini imannya rapuh sekali. Apalagi kaum muslimin, besok, kami ingatkan, mungkin sudah disebutkan lah para sadidah, pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu adalah hari-hari yang paling Allah cintai untuk kita beribadah. Pahalanya berkali-kali lipat dengan amalan yang sama dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dengan dilakukan di hari yang lain. Pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan dengan dilakukan di lain waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu salihinna ahabbu ila Allah min al-'ashr." Yani min al-'ashr Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh dilakukan di hari-hari itu yang lebih Allah cintai melebihi amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin أعظم عند الله وحب الأعمال لله من العشر فأكثر فيها التكبير والتحميد والتهليل." Tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai untuk kita beramal saleh melebihi 10 hari Yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang beberapa hari ke depan kita akan menjumpainya. Sekarang Dzulqa'dah, hampir masuk kepada Dzulhijjah, ketika pemerintah mengabarkan telah terlihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah, maka sudah masuk Dzulhijjah, atau dengan menyempurnakan bulan Dzulqa'dah 30 hari, berarti besok sudah masuk bulan Dzulhijjah. Beribadahlah kita, semangati diri kita masing-masing dengan mengingat hadis ini, agar kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena di waktu-waktu itulah amalan akan dilipat gandakan. Ada yang bertanya, bagaimana dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Bukankah di situ ada Lailatul Qadar? Mana yang lebih afdal? Jawabannya para ulama adalah tidak bertolak belakang antara dua keyakinan ini. Kalau Ramadan itu yang paling afdal untuk kita beribadah malam harinya. Malam harinya. Nabi mengatakan iltamisuha inda layalil akhir minal ashr. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di malam, sebutnya adalah malam-malam yang 10 yang terakhir. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu terjadi malam. Maka kalau berbicara tentang malam, yang lebih afdol adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau berbicara tentang siang, maka yang paling afdol untuk kita beribadah adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bisa difahami hadirin? Masya Allah. Maka mari kita memperbanyak kata Nabi, mengucapkan Allah Akbar, ucapan Alhamdulillah, ucapan La ilaha illallah, ucapan Subhanallah, dan kalimat-kalimat yang lain. Manfaatkan waktu, jangan sampai waktu itu berlalu dalam keadaan kosong tanpa peribadatan. Eman-eman, belum tentu tahun depan kita masih bisa menjumpai 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dulu kita sebelum tahu hadis-hadis seperti ini, beberapa belas orang ngeh, Pak. Orang memperhatikan sama sekali bulan-bulan Islam apa saja enggak tahu. Setelah Dzulqa'dah apa Dzulhijjah? Apa keistimewaan Dzulhijjah? Enggak tahu. 14 sekian tahun bulan Dzulhijjah di kehidupan kita tanpa adanya kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Biasa kemawon. Amargi napa, Pak? Boten ngertos bahasa Jawane jahil. Oh, bahasa Arab niku nggih, Pak, nggih. Jahil. Bahasa Jawanya tidak tahu ilmu. Bodoh. Hadirin yang dimuliakan, mari kita amalkan hadis di atas, mumpung kita berada di bulan Dzulqa'dah akhir, siapkan segala sesuatu, jangan tersibukkan dengan urusan duniawiyah berlebih, karena 10 hari saja tok tidak akan membuat engkau rugi, tidak membuat engkau bangkrut ketika engkau berkonsentrasi dalam ibadah. Tesi akeh dunyane, Pak. Tesi akeh duite. Ngong isuk maning tesi pirang-pirang. Mbok atas niku niki kula husnudzon, Pak. Panganan jareng wonten dinane wis numpuk. Niki masyaallah makmur jibar-jibur. Berase pun numpuk pirang karung. Sayurane teng kulkas pun kathah. Buah-buahan pun kathah. Kata teng bundi nang warung dari tuku bae ora sakaken reng neko eman-eman waktune nggih kegiatan duniawiyah toh cuman 10 hari di awal bulan di bulan Dzulhijjah nggih maca Quran nggih sedekah nggih taklim menghafal hadis membaca kitab para ulama mendengarkan durus para ulama membaca tasbih tahmid takbir tahlil terus seperti itu gunakan nek duwe toko tunggoni tokone kami zikir pak syukur-syukur ana sing tuku ora ya is akeh zikire subhanallah subhanallah subhanallah ora ana sing tuku corno bae pak malah menikmati zikire pak la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ora ana sing tuku ya ora apa-apa la ilaha illallah terus masyaallah nikmat 10 hari tok bang boten sebulan 10 hari kemawon. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita masuk kepada ayat-ayatnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu jagalah oleh kalian ala salawat terhadap ibadah-ibadah salat wassalatil wusta dan salat yang pertengahan." Yang dimaksudkan dengan salat al-wusta adalah salatul asr. Saya bacakan keterangan Syekh Ibnu Taimin. Waqad amara Allah bil muhafazati 'alaiha. Hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta. Khassaha lima laha min al-maziyati wal-fadl. Wal muradu bis-salati al-wusta, dan yang dimaukan dengan salat yang pertengahan adalah salatul 'asr. Salat 'asr. Salatul 'asr. Fasaraha bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang menafsirkan salat wusta dengan salat al-asr. Kalau jenengan pengen tahu siapa yang menafsirkan ayat ini, jagalah oleh kalian 5 waktu salat dan salat yang pertengahan. Bukankah salat wusta atau salat asr itu bagian dari salat yang 5 waktu? Ya. Tetapi karena memiliki keistimewaan tersendiri, dalam ayat ini disebut tersendiri. Hadirin sekalian, salat itu yang wajib napa mohon pak. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalil as-salawat, salat itu hamsun, 5 waktu atau 5 kali. Katabahunna Allahu 'ala al-ibad, Allah wajibkan salat 5 waktu itu kepada hamba-hambanya. Fi kulli yawm wa laylah, dalam satu hari satu malam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hina sa'alan nabiyya alaihissalatu wassalam rabbahu wa yakhaffifa anil ibad qalahunna khamsun fil fi'li khamsuna fil mizan. Dalil yang pertama adalah ketika beliau Isra' wal Mi'raj. Ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah awalnya 50 kali. Kinten-kinten nek ngibadah salat ping 50. Repot mboten, Pak? Taken gulo, Pak. Repot mboten? Repot. Kira-kira jenengan nglampahi mboten? Mboten. Nggih. Mboten. Pancen ampun, Pak, muniku mboten nonton. Alhamdulillah tidak ada syariat sholat dumugi seket. Enggak nampingi seket subuhan. Engkau setengah jam sholat malih. Lunga mengpasar. Adzan malih jam itu. Okay, mereka ping telu pak. Padahal ping seket nih pak. Engkau jam setengah bulu adzan maning. Jam setengah adzan maning. Adzan maning atik dumugi dalu. Jam 11 adzan maning pak. Ngenepna seket. Kira-kira pripun lah sholat bae sing ping 5 tok bebolong-bolong kadang sholat kadang boten nampu malih ping 50. Alhamdulillah dikurangi. Rasul meminta untuk dikurangi sampai dikurangi menjadi hanya 5 kali saja. Nabi mengatakan khamsun fil fil, 5 kali dalam amalan, tetapi khamsuna fil mizan, timbangannya 50 kali lipatnya. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya minimalnya masing-masing nilainya 10 kali 5 sama dengan 50. 5 kali amalan tetapi nilainya seperti 50 kali sholat. Alhamdulillah. Enggak neping seket sholatnya. Jangan repot banget pak. Bagi lu gak sedela adan. Bagi macul nang kebun. Lagi panen kacang. Adan. Repot. Alhamdulillah. Boten wonten sholat 50 kali. Hadis mereka sebagai pijakan kata Syekh untuk menyebutkan bahwa salat yang fardu itu adalah salat yang 5 waktu. Bagaimana dengan Jumat? Jumat wajib. Kenapa? Karena tidak mungkin yang sunnah menggantikan yang wajib. Tidak mungkin. Kalau kita Jumatan salat duhur mboten? Hah? Mboten, Pak. Jangan gawe-gawe wis Jumatan rampung jenengan mojok salat patang rekangat. Anu kenapa sih? Duhur. Alating duhur maning. Ya kok jere wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya kok duhur maning. Tidak dikarenakan dengan kita melakukan ibadah salat Jumat itu sudah mewakili ibadah salat zuhur, karena itu salat Jumat wajib. Karena di hari itu kita tidak melakukan salat ibadah, tidak melakukan ibadah salat zuhur, tapi cukup dengan salat Jumat. Bagaimana dengan salat Idain, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Apa hukumnya? Yang rajih, yang kuat inda para ulama, inda jumhurul ulama adalah sunnahnya. Sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Artinya kembali kepada hukum asal, tidak disiksa bagi orang yang tidak melakukannya, tapi dia meninggalkan ibadah yang sangat ditekankan dalam Islam. Walaupun ada di antara ulama yang mengatakan hukumnya wajib salat Idain itu. Apa dalilnya? Karena orang-orang yang haid saja diharuskan untuk berangkat. Diperintahkan untuk berangkat. Menghadiri ibadah salat Id. Walaupun tidak melakukan sholat. Ada dalil sana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Kita sebutkan dalilnya Syekh Ibn Utsaimin. Bahwa sholat yang wajib itu adalah 5 waktu kemawon. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Qala Syekh. سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي رجل dulu pernah ada seorang bertanya kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam wa minhu as-salawat. Pertanyaannya diantaranya berkaitan tentang ibadah salat. Fadzakara lahu khamsa salawatin, maka Rasul menjawab sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Ketika orang itu mendengarkan jawaban seperti itu, laki-laki itu bertanya, hal alayya ghairuha? Wahai Rasul, apakah ada ibadah yang wajib, ibadah salat yang wajib selain yang 5 waktu itu? Perhatikan pertanyaannya, apakah ada salat yang wajib selain yang 5 waktu itu? Faqala, jawabannya la, tidak. Tidak, wahai sahabatku. Ya, masya Allah, jelas sekali. Tidak ada ibadah salat yang fardu selain yang 5 kali itu. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau engkau hendak melakukan ibadah tatawu'. Ibadah tatawu' itu adalah ibadah sunnah. Begitu ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula dengan hadis Mu'ad ibn Jabal ketika diutus ke negeri Yaman. Apa ucapan Rasul kepada Mu'ad? Idza ta'um fi dzalik fa akhbirhum anallahi iftarada alaihim 5 salawat. Kalau mereka mentaatimu dalam perkara tauhid, fa'alimhum, maka ajarkan ilmu kepada mereka, Allah mewajibkan kepada kalian 5 salawatin, 5 kali salat dalam sehari semalam. Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan bahwa itu di awal-awal Islam, bahwa salat yang fardu itu hanya 5 waktu di awal-awal Islam. Kemudian yang berikutnya adanya kewajiban salat Idain, sehingga beliau berpendapat bahwa 2 salat Idul Fitri, salat Idul Fitri yang 2 itu, Idul Fitri dan Idul Adha, salat Id yang 2, Fitri dan Adha, adalah sesuatu yang wajib. Ini pendapat dari beliau, tetapi itu butuh dalil yang kuat, karena tidak akan mungkin ada perubahan kecuali ada nasih wa mansuh, dan itu pembahasan tersendiri. Namun ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, bahwa salat yang wajib adalah salat yang 5 waktu. Yang berikutnya dalam surat Taubah, Allah berfirman, fa in tabu wa qamu salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Jikalau mereka bertobat, kemudian mereka menunaikan salat, membayar zakat, maka biarkan jalan mereka. Kaum musyrikin, kaum kafirin, kaum munafikin, ketika mereka bertobat, itu harus ada bukti nyata. Apa itu? Mengerjakan sholat, membayar zakat, itu bukti nyata kalau dia sudah bertobat. Kalau belum dan tidak mau, maka tetap ditangkap, berarti kamu berbohong. Ini menunjukkan bahwa salat yang fardu hukumnya wajib sebagai pembuktian iman kita. Yang berikutnya, an Ibn Mas'udin radhiyallahu an qala, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan, saltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'malil afdal, aku bertanya kepada Rasul, amalan apakah yang paling afdol? Qala, salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Ini amalan yang paling afdol. Kenapa bukan haji? Kenapa bukan puasa? Haji itu tidak semua orang mampu. Puasa juga demikian, waktunya tertentu. Kalau sholat hari-hari, maka kalau ada orang yang bisa melakukan sholat 5 waktu tepat waktu dengan berjamaah bagi laki-laki, itu imannya paling afdol, grade paling atas. karena dia bisa melakukan amalan yang paling afdol, paling utama indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari itu. Amin. Yang terbiasa salat 5 waktu berjamaah di masjid. Faktornya apa? Faktornya karena mengimani hal itu. Faktornya bukan karena anu adek masjid ora keton ora kepenak. Wala, niatnya salah, Pak. Niatnya ben keton kami warga wong adek masjid ora keton ora kepenak. Salah niku, Pak. Niatnya karena meyakini salat berjamaah bagi laki-laki wajib, dan yang paling afdol memang dilakukan di awal waktunya. Qultu tsumma ayyu, kemudian aku bertanya lagi, amalan apakah yang paling afdol setelah salat yang 5 waktu? Ala birrul walidain, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang berikutnya, thumma ayyu, aku bertanya lagi, apalagi wa Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jadi bukan jihad yang paling atas, paling nomor satu, tidak. Yang paling nomor satu, sholat 5 waktu tepat pada waktu. Tepat pada waktunya, pengertiannya adalah fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Seketipun pun paham ini, Pak? Moga-moga niki mugi-mugi mawon hari semenika kagem cemeti cambuk bagi kita kan pada semangat ibadah salat ingkang paling penting nimbu waktu di awal waktu. Bagi laki-laki berjamaah teng masjid. Dados masjidnya makmur, amargi warga masyarakat sekitarnya mengerti ilmu ini pun. Masjidnya makmur. Salat 5 waktu full jamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kadangkalan itu subuhan sekedik. Sesof pemutan lengkap. Duhur malah prei, Pak. Orangnya sing adan malah sholat, adan bimoten. Asar ya kata seniku, maghrib adan ya sing teka mandan akeh, ini mandan akeh titik mutun mau akeh banget. Ngoniku paling sesof setengah dibandingkan dengan masyarakat, ya akeh masyarakat sing mutun mangkat, Pak. Nisa lebih manis titik, Pak, ngomis turu pada ngantuk. Kadangkala anu duluk na TV, anu lagi ana sinetron, solate ngisuk maning, anu pada kepriwe jane gue ya, orang ngerti ilmunya sih. Untuk bisa beramal butuh ilmu, ilmu itu yang membangkitkan kita untuk beramal. Wallahu alam bisawab, demikian yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.